Gus Mbak, mau mboten pulang ditamoni ya. Lah menak kok iki amun wonten tiyange sing urip. Kula dilapori santri kula mboten sepak. Lajeng sowan teng kene mboten angsal. Lho, kenapa gak oleh? Nggih pokoke mboten purun. Muah ngene ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham madhanan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil masyayikh wal habaib al-aizza' wa fil muqaddimah sahibul fadilah al-ra'isul am li jam'iyati nahdlatul ulama' Kiai Haji Miftahul Ahyar Timaizu, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat khususnya yang terhormat dan yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Zainud Tauhid dan segenap pejabat yang hadir baik TNI, Polri maupun sipil termasuk Pak Bupati Rembang, teristimewa Ibu Nyai Maimun lan sedaya putra wayah ingkang kawula mulyakaken, para hadir, para mutaharrijin wa mutaharrijat Pondok Pesantren Al Anwar, santri-santri Al Anwar maupun santri-santri yang di luar Al Anwar, hadirin hadirat rahimakumullah, pareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Taala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sareng-sareng panjenengan mengeti 100 harinya wafatipun Mbah Kiai Maimun rahimakumullah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dalu punika ingkang ngetinggalaken mahabbah lan tresnanipun dhateng Kiai Maimun saha keluarga, mugi-mugi mangke kita sedaya dipun giring teng mahsyar kalian panjenenganipun, keluarganipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya, kula niku nek pangke kenake cara Jawa pun niru Gus Bahak, ale nek cara Indonesia iku iso viral. Cara Jawa, orang Jawa tak sing paham. Jadi saya itu kalau melihat Kiai Maimun itu, saya timbul pertanyaan. Nek nyawang Kiai Maimun nae, kaya dahibo umpamane nyawang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan nyawang Kanjeng Nabi kadoan. Sing cedak mau biarani sempurna wong menusa. Tapi menurut saya itu paripurna, bukan hanya ngalim. Ngalim kata wong sing isih ngalime ra karuan. Ayo mboten ngalim, mboten ngalim to. Kula niku nyawang Kiai Maimun niku pun mboten usah ngomong blas. Kula sengaja niat kalih keluarga kula mriki niku. Kajeng matur-matur lah ana curhat bareng ngoten niku. Kadang-kadang ngono mboten karo kula niku. Tekan mriki blas ora muni. Nyawang Kiai Maimun pun sumpek-sumpek nih. Lagi-lagi nyawang Kiai Maimun nih di Nabi kaya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jeneng Nabi niku kaduhan nek sanjang bayang-bayangno kaduhan lah kaduhan. Wis 15 abad. Sampeyan bayangake kan. Kiai Maimun mah. Dai nggih kathah. Dai nggih kathah. Tapi yang wajah dan profilnya sendiri dakwah. Itu orang badinya sendiri dakwah. dalam Indonesia namanya menarik. Dia melihat wajahnya menarik. Yudhan Tibuna. Kiai Genom. Kiai Genom sing kawin. Ayo. Njaluk tulung putrane Gus Gopur. Di Kiai Maimun ngaji kadis musasar. Kalau di ngendikake Kiai Taiful Loman niku mboten mok soal materi. Pun ngilmu lumane ra karuan. Begitu matur njaluk ngaji langsung aos tenan itu. Alam melalui Mbah Maimun Zubair. Lah. Ora ayo mongkoe. Yo karo marhum Aman Ahab. Wah, cek sampean bantah. Dalile sokeh apa ora? Takokno Gus Bah. Niku sing bagian dalil niku. Kula wis suwe ra tau dalil. Sampean dadi napa mawon iso dadi santrine Kiai Maimun. Niru apa ya? Kiai Maimun niku dadi Dan Ramil Montak nate. Kepala TPI. TPI niku tempat pelelangan. Dadi tentara tau, dadi apa-apa tau. Dadi napa-napa. Dadi politisi karirnya sampai pusat. Karirnya sampai pusat. Napa niki lah. Tampil ini paling tingkat 2. Yasin tingkat 1. Kiai Maimun tingkat bohong, Pak Tauhid ini salah satu murid politiknya Pak Tauhid. Napa? Mengajarkan sampai nek dadi politisi sampai iso mebab. Lah kok Kiai Kamil Ika. Saat ini kata politisi-politisi yang tidak beretika. Kiai Maimun menjadi anggota MPR Republik Indonesia yang pada waktu itu merupakan lembaga tinggi negara. Santrinya tidak hilang. Orang menghadapi pedagang. Kalau bolak-balik begini pundi-pundi, kalau ngomong soal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, itu sampai viral. Orang kalah kalau kalah Gus Bahar. Jadi gue viral. Dan itu kebetulan sepusing memper itu kayak main. Jadi saya kira apa menurut kulo? Menurut sampai yang terserah. Minimal tau gak ini Kemen. Kemen itu manusia sekali yang manusiawi, yang memuliakan manusia tanpa melihat pakaian, tanpa melihat atributnya. Apakah dia seorang yai, seorang santri, seorang pejabat tinggi, seorang rakyat jelata, orang yang imannya kuat, seorang habib apalagi? Dari ditompok dengan tangan terbuka. Malah kula niku promosikan pundi-pundi niku. Janji kula wonten nyambake pidato Pak Lek kula niku Mustofa. Mesti ngono. Pamer-pamer napa. Jadi kula malah terkenal gara-gara beliau. Yo sampean ketipu ya lah pokoke ngundang Kiai Maimun bener sakit ngundang kula. Barokah niku. Dipromosekno Kiai Maimun. Kula niku ndelok tamune Kiai Maimun. Sampeyan tingali sing tangi Kiai Maimun. Tamune niku. Ora mau P3 tok. Wonten Kiai niku sing tamune mek P3 tok. Tamune PKB tok. Niku wonten niku. Kiai NU tok. Kiai Dulkar yo mertamu, PDI yo mertamu. Lah yo mertamu. Loh nggih. Kulo niku gadah kanca Cina sing kek mah wangkang niku. Wah. Sopan mergo soan Kiai Maimun diteri orang mau ono tok meh pamitan ra oleh rumah sane khusus ki ambake padahal ki del Kiai Maimun nggih ngoten niku anggere tamu dindek rame sak pun pamitan angel gak karuan dengan Kiai Maimun tamu niku tok mau sampean pun mbak angel nirune wong kok seneng tamu Gus Mbak mau mboten pulang ditamoni kok terus sampean takoki ya wonten tiyange sing urip kula dilapori santri kula mboten sepak lajeng sowan teng kraton mboten nangsal. Lho, kenapa gak oleh? Pokoke mboten purun. Muatre ngene ta. Tak Kiai Maimun mboten nolak tamu. Kula kadang-kadang ya Allah, wong-wong ku mbok duwe sakis iman. Lah wong nemoni tamu jam-jam. Dapat sampean tak akeh iki. Abu Bupati ini lho gampangan cendak. Wah, menerima tamu wonten tanggale wonten jamnya itu jam sekian sampai jam sekian lah. Bas Merdeka ya. Sopo wae. Zaman sak niki. Nek mertamu ya akeh. Dan iki kula niku dikongkon mau idzah niku ajeng mau lan sedaya potong kiai kabeh. Saiki sampai ini paling cilik nih buyut kula niki. Oh, pidatone masyaallah. Ngkuli mubalik ngartan. Iki sing kula ajeng aturaken kali sing rumangsa aku dadi santri niku. Ora rumangsa ya wis aja ngrungokno. Aku ngandane sing rumangsa dadi santrine gemeng. Termasuk Pak Zain Tokit niku wae ora. Ku ngakok ta. Nek kula mboten ngaku-ngaku malah ngaji to. Niki buktine Gus Kofur niki. Kita harus melestarikan aja sing alim ya ngang sing dai carane dak. Kula mbayangno iku apa isih ana seta? Apa isih ana setoke? Di sing kaya Mbah Maimun. Ngalim ahli Arab nasional. Malah orang-orang ulama-ulama luar itu datang ke sini. Barokah karo kiai. Tapi perilakunya. Bagaimana ada orang ngalimnya sebegitu mau menerima orang segembel saya ini. Sampai bayangan iku mung pun angel. Oh, iya gelem ya. Kiai Maimun nampak Mustofa dahulu. Kiai Maimun bukan hanya alim alama, tapi kiai alim. Tinggali dakwah ini sesuai kali ilmu ini dakwah. Senajan baran fakultas dakwah. Tapi Mbah Maimun lu gak langsung Kanjeng Nabi Muhammad. Dakwah cara Kanjeng Nabi piye? Tingkat seperti Kiai Maimun itu saat ini nek kulo sampean gitu. Kau tesih pinten tahun malih.